Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada seluruh jamaah yang hadir dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, dan kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ayuhal ikhwah a'azakumullah, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan pembahasan kita masih pembahasan bab yang kelima, lanjutan dari pekan yang lalu, kewajiban ittiba' kepada salafus saleh. Kewajiban kita mengikuti jejak salafus saleh. Sebelum saya lanjutkan tentang kewajiban kita untuk ittiba' kepada salafus saleh, saya jelaskan pada pekan yang lalu bahwa setiap muslim dan muslimah dia wajib belajar tentang Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kemudian dia wajib meyakini tentang apa yang dikaji dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, kewajiban dia untuk meyakininya dengan keyakinan yang benar. Jadi ilmunya dipelajari, kemudian dia memahami dengan pemahaman yang benar, kemudian dia meyakini, kemudian dia mengamalkan. Yang paling pokok di sini bagaimana dia itu setelah meyakini inqiyad, yaitu tunduk, patuh dan taslim. Ini penting ketika dibawakan keterangan, dibawakan dalil, dibawakan ayat, dibawakan hadis, kewajiban seorang muslim dan muslimah untuk sami'na wa ata'na. Ini penting. Karena kalau tidak demikian akan dibantah dalil ini dengan akalnya atau dengan perasaannya atau dengan hawa nafsu atau dengan banyaknya manusia atau yang lainnya. Makanya seorang muslim dan muslimah ketika dia mendengarkan dalil atau dia membaca dalil dari Al-Quran wa sunnah menurut pemahaman para sahabat, yang ada dalam hatinya bagaimana menerima dalil itu, bagaimana kita memahami dalil itu, bagaimana kita mengamalkannya. Jadi yang ada dalam hati dia sebagai seorang muslim menerima kebenaran. Ini penting. Ketika dia sudah menggunakan akalnya untuk melawan dalil, pasti akan sesat. Ketika disampaikan dalil, kemudian dia gunakan perasaannya, juga akan sesat. Apalagi ketika dibawakan dalil, dia lawan dengan hawa nafsunya. Yang ada pada benak dia bagaimana membantah dalil ini, itu pasti sesat. Makanya ciri orang yang beriman, Allah sebutkan dalam Al-Quran, antum lihat di bab sebelumnya